Pak Amin. Selamat siang. Selamat siang Bapak, silakan. Kalau pemerintah ya naikin apa kan saya enak dia. Dasarnya apa? Emang udah gak ada duit, seperti gas diturunin lagi. Kita mesti mikir dong, rakyat kita hidup udah susah. Kalau pejabat kan gak tahu, duduk di AC gaji gede. Ya gak naikin kan saya enak dia. Ya kalau memang benar mau naik ya naik, kok gak aja. Jadi rakyat itu seperti sapi perata, Pak. Ya, terima kasih. Oke, okay, Pak Leo. Ya, saya pikir naikin aja. Karena kadang-kadang kita PBB kita harga NGOP-nya misalnya 800 juta itu dijual bisa 2 miliar 3 miliar itu di luar harga NGOP. Cuman masalahnya kan inflasi, yang sewa rumah juga akan harga sewa juga naik gitu. Ya naikin aja, jadi orang juga tahu bahwa harga rumahnya tuh sekarang harganya sekian gitu. Jadi ada kepastian, tidak ngambang gitu. Naikin aja, terima kasih. Baik, Pak Yanto. Pak Yanto. Iya. Silakan Bapak. Iya. Selamat siang. Selamat siang Pak, silakan. Nah, jadi kalau buat saya sangat-sangat setuju. Ya, kenapa begitu? Karena saya juga bergerak di dalam bidang properti, tapi tidak dalam skala yang besar. Dan saya melihat bahwasannya dengan NGOP yang sangat berbeda dengan kenyataannya, itu mengakibatkan banyak oknum-oknum pajak yang bermain di area abu-abu itu. Sebagai contoh, ya, mereka tahu bahwa harga sesungguhnya dicantumkan pada waktu transaksi di notaris adalah nilai yang tidak benar, karena waktu pemerintah sangat lambat menaikkan NGOP. Kadang-kadang NGOP itu dengan keadaan sebenarnya sudah 3 kali lebih tinggi daripada harga yang tercantum dalam NGOP. Jadi lebih baik ya dinaikin 140, buat saya nggak ada masalah, daripada nanti akan jadi masalah kita jadi bulan-bulanan oknum pajak di Pemda DKI tersebut. Terima kasih Pak Yanto. Pak Heri. Halo Pak Heri. Pak Heri terputus ya hubungan kami dengan Pak Heri. Pak Andre, silakan Pak Andre. Ya itu ngaco semua itu, main bilang naikin pajak pukul rata ya. Boleh dinaikin tuh ukuran tanahnya, lihat kalau yang rumahnya kayak tinggal di Simpruk apa itu memang mahal harganya. Jadi kalau dinaikin semua dipukul rata, orang yang memiliki tanah cuma 80 luasnya itu NGOP 200 meter kan ya 200% dia perat sekali. NGOP kan mempengaruhi ya PBB nantinya. Jangan ngaco ya, men. Oke, saya setuju. Oke. Yang NGOP itu dilihat dari ukuran tanahnya, yang mereka tinggal di Simpro atau tinggal di mana rumah mewah Pondok Indah yang rumahnya harganya 30M gitu ya, nggak apa-apa itu dinaikin sampai 200% juga. Baik. Ya. Orang yang tinggalnya cuma hanya tempat tinggal cuma luasnya 80 meter persegi kemudian dinaikkan 200 itu kan memperat banget. Oke Pak Andre, kami tak terima maksud Anda. Saya beralih dulu ke Pak Heri. Selamat siang Pak Heri. Silakan Pak. Kenaikan daun setiap tahun coba ada sebuah kenaikan itu hal yang wajar. Tapi menjadi tidak wajar kalau kenaikannya itu sampai ratusan persen. Meski kegiatan perbedaan juga tahu sendirilah. Bagi pejabat pemerintah, kalau menaikkan sama apa itu, kalau membuat sesuatu keputusan, itu yang kira-kira keputusan itu bisa diterima akal lah. Jadi kalau umumnya kalau kenaikan rupiah, kenaikan inflasi itu 10%, 15% itu hal yang wajar. Tapi kalau sampai 200% jadi sesuatu yang tidak wajar. Terima kasih. Iya. Saya balik ke Pak Robert. Ya, halo. Iya, silakan Pak. Ya, kita memang kalau semuanya naik kita pasti protes. Tapi jujur, ini solusi opsional yang terbaik. Karena memang harga NGOP itu selalu menipu negara, artinya pemasukan negara itu diperkecil, terutama oleh para pengembang-pengembang. Contoh, harga tanah di Kelapa Gading 10 juta, NGOP cuma 2 juta, 3 juta. Lalu itu menjadi ajang korupsi, negosiasi pada saat kita mau jual beli rumah. Nah, orang pajak, ya kan, mereka tetap maunya harga pasar. Sedangkan NJOP harganya cuma 3 juta. Negosiasi akhirnya apa? Nyogok. Dan itu terjadi oleh notaris-notaris di Jakarta. Jadi memang kita jangan terlalu memberikan kesempatan tempat atau kesempatan dari korupsi ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Robert. Satu penelpon terakhir Pak Dibio. Selamat sore Bu. Ini gini Bu, jawabnya NJOP harus disesuaikan dengan harga jual rumah. Misalnya harga jualnya 600 juta ya, kira-kira sekitar itu lah. Jadi tidak terjadi gap seperti yang tadi Bapak sebutkan, tadi Pak Robert sebutkan, terjadi gap yang terlalu dahsyat sehingga timbul korupsi itu. Itu aja. Terima kasih. Selamat sore Pak Budi. Halo, selamat sore. Silakan Pak komentarnya Pak. Ya, kalau menurut saya sih itu ada bagusnya untuk kenaikan NJOP ya. Karena kalau lihat dari sisi harga realnya, ada beberapa wilayah itu emang sangat jauh di bawah harga NJOP gitu loh. Jadi sorry, maksudnya balik, sorry. NJOP-nya itu lebih rendah dibanding harga realnya itu bisa mungkin beda sepertiganya atau seperempatnya. Jadi itu emang ada baiknya di adjust ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Budi. Bapak Philip? Ya, selamat sore. Selamat sore Pak, silakan komentarnya Pak. Iya, menurut saya itu saat ini lebih baik begitu ya, dinaikkan dulu ya. Karena harga yang naik banyak yang tidak wajar gitu, digoreng. Nah, kalau tadi ada disimpulkan, dikeluhkan oleh developer, itu mesti dilihat dulu developer yang mana ya. Karena yang setahu saya kadang-kadang malah biaya NJOP PBB itu malah dibebankan kepada konsumennya gitu. Jadi nggak 100% dibayarkan oleh developer gitu loh. Jadi menurut saya ya baiklah dinaikkan dulu artinya dan saat ini supaya tidak terjadi bubble. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Pak Philip. Bapak David, selamat sore Pak. Sore Pak. Silakan Pak komentarnya Pak. Saya kasih komentar. Saya setuju banget ya. Karena mengingat harga untuk kenaikan harga sendiri sih, harga tanah sendiri sih, para developer ini harga bisa mencapai 2M, 3M, 5M ya, dan kata saya sih wajar ya. Pemprov kenaikan harga nilai NJOP-nya. Saya setuju. Ini ya setuju. Bila perlu 500% itu setuju juga ya. Itu saja sih, saya pendapat saya. Oke, terima kasih Pak David.